Perkenalkan, nama gue Popon. Ngomongin kuliner zaman sekarang tuh gak lepas sama kue artis, ya kan? Kue artis tuh selalu rame karena nama kuenya tuh artisnya jelas, terkenal. Ayu Ting Ting, Prilly. Coba ada kue artis, nama kue artisnya Junet, ya kan? Ini Junet artis apaan, ya kan? Artis TikTok. Terus juga kebanyakan kue artis tuh kuenya bolu, cake gitu. Mungkin karena biar namanya bagus gitu ya. Kayak cake gading, bolu Prilly. Ya kan, coba kalau kuenya diganti gitu. Ntar ada gemblong peliri, ya kan? Jualannya di puncak pas macet doang. Ya. Atau ada lagi getuk gisel ya. Gisel dorong-dorong gerobak. Ya. Ada dangdutnya lagi. Ya kalau di Indonesia makannya masuk TV sekali dua kali juga dibilang artis ya kan. Berarti gue bisa dong bikin kue artis. Ya kalau enggak minimal gorengan lah. Gorengan artis. Terus gue tuh paling suka wisata kuliner bubur ayam. Cuma gue paling males kalau sama abangnya yang kalau kita minta topping tambahan dikasihnya dikit. Kalau gue minta ayamnya dikasih dikit sih gak apa-apa. Gue minta kerupuk, ya kan? Bang, kerupuknya tambahin bang. Amin, dia diambil nih. Dijatuhin cuma dua, sisanya balikin lagi. Selin banget ya. Gue pengen terus kali-kali pas dia jatuhin dua, gue tahan. Mau kemana lo? Taruh gue. Ada lagi yang emang ngambilnya cuma dua tuh. Ngambil cuma dua tapi diremek biar banyak. Ya elah. Kalau bayar pengen gue bales ucebanan gue remek nih bang nih. Kok lagi sama kerupuk pelit banget ya. Gue bilang ini abangnya kalau sama kerupuk aja split itu gimana kalau gue minta nambahan ayam ya kan. Bang tambahin bang ayamnya dikit. Ayamnya disuir, disuir pisaunya taruh piring gue. Gue kadang-kadang mikir nih, kadang-kadang mikir jangan-jangan nih abangnya emang jualan utamanya kerupuk ya. Jadi selama ini kita beli kerupuk gratis bubur. Jangan-jangan kalau kita minta buburnya lebih dikasih malah. Kalau bubur gak apa-apa nih dek, asal jangan kerupuk. Kalau di dekat rumah gue tuh ya, dekat rumah gue ada daerah namanya Tanah Tinggi. Nah itu tuh sering banget tawuran warga gitu, perang. Nah di situ ada tukang nasi uduk, jadi nama nasi uduknya nasi uduk perang. Wow keren lo makan nasi uduk perang. Kalau makan di kafe yang paling hiburannya live musik ya. Ini live perang. Kalau tempat lain malah makan, kelar makan piring ditaruh. Di sono kelar makan piring dilempar. Maju lo sini. Gue udah kenyang nih. Lagi tempat daerah perang sempat-sempatnya bikin nasi uduk ya. Bukannya buka klinik ya. Orang perang kan banyak yang luka ya kan. Kalau luka-luka dibawa kang nasi uduk mau diapain lukanya? Taburin bawang goreng. Iya, gue itu tuh dekat rumah gue. Kalau dekat sini gue pernah juga nih di Pasar Palmerah makan nasi bebek. Itu nama nasi bebeknya gue bilang nasi bebek Judas. Lo pikir sambelnya kan yang pedes? Yang jualnya yang pedes. Gue lagi mesen denger ibunya ngomong kepedesan gue. Abis galak bener, gue bilang, bu, bebek bu, satu, makan sini, kata-kata. Makan sini apa bungkus, kata-kata. Ini galak bener, gue beli jadi kerasa kerepotin dia. Bu, maaf nih. Maaf nih bu, kalau ngerepotin nih, saya cuma pengen makan. Nih, ibu-ibu beneran deh. Gue kadang-kadang mikir jangan-jangan ibunya emang gak niat jualan ya kan. Itu cuma nerusin usaha bapaknya. Mungkin nih ibunya dulunya cita-citanya pramugari kali. Dia bilang harusnya gue bisa begini-begini jadi goreng bebek nih katanya. Gue mesen ya, gue mesen pete bu. Bu, pete gorengnya satu. Ambil diri deh, ntar ngeluh banyak uletnya. Segitunya gue pikir dia pernah trauma kali ya. Ada yang mesen pete goreng, dia ambil, dikasih ulet semua. Yang beli, apa nih pete satu ulet semua? Gue tebalikin nih warung lo. Udah gitu gue takut ya gara-gara gue omongin di sini ya kan. Ntar tuh ibu makin kesel ya kan. Mana tuh si gendut tuh. Ngomongin warung gue lagi. Jadi makin rame nih. Gitu. Harusnya gak mau jualan malah jadi buka cabang. Gitu. Bapak-bapak selamat malam. Standing applause dari penonton. Luar biasa, Popon Gerok. Mana suara pendukungnya Popon? Ituan. Popon you get up, Popon you get up, Popon you get up, mantap. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Calon tong silakan. Anda membawa sesuatu yang memang unik-unik, jadi dari awal Anda mengangkatnya yang unik-unik ketika nasi uduk di tempat tawuran nasi uduk perang. Nasi bebek judes. Jadi semua ada asalnya dari mana dan itu makanya itu punya kesempatan bisa mengulik karena ada keunikan di situ dan itu yang kamu bahas dan itu yang tidak dilakukan oleh komika yang sebelumnya. Kenapa itu disebut nasi uduk perang? Karena tempatnya. Nah, kamu bisa mengulik segala macam karena situasinya dan sebagainya. Kenapa itu nasi bebek judes? Karena bukan sambalnya yang pedes. Yang jualan yang judes dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang paling menarik adalah closing kamu yang sangat luar biasa tadi ya. Bagaimana sebenarnya cita-cita ibu itu jadi pramugari menurut opini Anda itu ya. Kalau ditanya mungkin belum tentu sama ya, siapa tahu dia pengen jadi pilot apa-apa. Jarang-jarang dong. Lu udah ngomong ke arah sana, gue udah ngambil mikrofon nih. Lucu nih pasti ini lucu nih. Enggak. Ada lagi nih Pakde yang lucu nih, coba dengerin. Lucu nih. Ayo. Nah, entar. Lucu lagi nih. Nyari dulu ya. Dulu man. Enggak sebarang lucu enggak harus diatur ya. Harus disiapkan. Ya itu ya. Very very good job. Terima kasih calon tong. Pakde Indro silakan. Iya ya. Popon ini bukan hanya memperhatikan mentoringnya atau kamu belajarnya, tapi memang bakat kamu gede banget di sini. Kelihatan banget. Aku melihat eskalasi ketawanya. Aku padahal di depan kamu kayaknya rada kayak males gitu ketawanya. Kalau aku terasanya gini, ketika sio kamu yang berapa menit tadi? Lima menit menjadi lebih cepat kayaknya daripada teman-teman kamu yang lain. Itu saya rasain. Bentar, loh kok kelar ya? Aku udah ngeliat loh, udah ini tuh udah hampir habis loh. Ini bukti bahwa kamu berhasil banget di depan panggung itu. Dari segi apapun, dari segi penampilan, dari segi delivery, dari segi LPM-nya itu berhasil banget. Jadi kamu kompor gas. Wow. Terima kasih, Pak Indro. Aku bakal ngasih lo tips beli takjil cuma dengan duit 10.000. Nih, kita lihat Bu. Ini berapa nih Bu? 5.000. Nih? 5.000? Ini 5.000? Iya. Ya, ini kalau 10.000 baru dapat 2 dong. Enggak bisa. 2 dapat dong. 5.000, 5.000. Oke. Okay. Ya, udah deh nih beli nih. Ya kan nih 1. Iya. Nih. Ini. Ini. Loh, iya, semuanya nih Bu. Bisa, Bu. Enggak bisa. Bisa ya? Kalau enggak bisa. Iya, bisa ya. Ini cuma dapat 2. Bisa udah enggak apa-apa. Bisa, Mas. Enggak bisa. Ya, makasih ya, Bu ya. Mas enggak bisa. Makasih ya, Bu. Mas enggak bisa, Mas. Gue Popon Kerok, jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube-nya Stand Up Kompas TV. Let's make love!